إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan terakhir kemarin kita membahas mu'taqad al-mu'taqad as-sahih fi ahli al-kaba'ir aqidah sahihah tentang orang-orang Islam yang berbuat dosa besar. Mereka tahta al-masyi'ah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan dosa syirik. Sekarang kita masuk ke masalah berikutnya. Al-mu'taqad as-sahihu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aqidah yang benar dalam mengimani tentang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berakidah benar, bersikap yang benar terhadap para sahabat. Dan ini merupakan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kita akan definisikan siapa itu sahabat. As-sahabah yang dikatakan sahabat adalah man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amana bihi, jadi melihat nabi, bertemu dengan nabi dan beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, walau sa'atan, meskipun hanya sesaat, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas Islam. Inilah dia makna dari kata-kata sahabat. Jadi orang-orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya meskipun sesaat dan wafat di atas Islam. Kenapa syaratnya wafat di atas Islam? Karena ada orang-orang yang murtad. Siapa? Itu di zamannya Abu Bakar. Banyak mereka yang murtad dari bagian Najd. Lalu diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mati. Mati di atas murtad, maka mereka bukan sahabat. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Ana faradtukum 'alal hawd." Saya yang mendahului kalian datang ke telaga. Fa idza ikhtalaju duni aqwam. Tiba-tiba ada sekelompok orang diusir oleh para malaikat. Fa yaqulu i rabbi ummat ashabi. Maka aku katakan, ya Allah, sahabatku. Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Jadi mereka yang Nabi kenal dia di zamannya hidup sahabat, namun karena murtad, maka bukan dikategorikan sahabat. Maka itu syarat mutlak, yang mana dikatakan dia itu sebagai sahabat, bertemu dengan Nabi, melihat Nabi, beriman kepada Nabi meskipun hanya sesaat bertemunya, kemudian mati di atas iman. Inilah dikatakan para sa'ala. Baik. Wa min aqwali ahli sunnati wal jamaah. Dan itu yang perlu diperhatikan para jamaah. Syubhat orang-orang Rafidhah. Kerancuan-kerancuan yang dilemparkan oleh orang-orang Syiah yang mengkafirkan sahabat dengan hadis yang tadi. Ya. Itu dalil mereka mengkafirkan sahabat. Karena Nabi katakan engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang mana Nabi katakan sahabatku, sahabatku. Maka dijawab oleh para ulama, yang dimaksud yang diusir dari telaga itu adalah yaitu orang-orang yang sudah murtad. Yang mana Nabi enggak tahu mereka murtad. Karena Nabi wafat, mereka murtadnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi enggak ada dalil bagi orang Syiah untuk mencela sahabat yang lainnya. Baik. Wa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, di antara akidah, keyakinan, kepercayaan ahli sunnah wal jamaah. Mahabbatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat. Cinta kepada mereka. Wa mualatuhum, dan loyal kepada mereka. Bela mereka. Wa taradhi anhum, ucapkanlah radhiyallahu anhum. Mintakan mereka keredaan kepada Allah. Karena Allah sendiri meridai mereka. Maka hak para sahabat apabila mereka disebut, kita katakan radhiyallahu anhum. Wa istighfaru lahum, mintakan mereka ampun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, siapa setelah sahabat? Ya kita, kita. Mereka mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa, dan ampuni pula orang-orang yang mendahului kami dengan keimanan. Siapa yang mendahului kita dengan keimanan? Para sahabat. Mereka yang pertama kali beriman di muka bumi. Jadi kita mintakan mereka ampun. Tapi bukan kirim Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah. Bukan. Ya. Al-Fatihah Abu Bakar Siddiq. Enggak ada itu. Minta kan mereka ampun. Ya. Yaitu bagaimana? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu doanya. Jadi, mintakan mereka ampun. Bukan kirimkan mereka mereka Fatihah. Mereka lebih hebat Fatihah dari kita. Sebab Fatihah itu turun kepada Nabi langsung sahabat yang pertama kali. Dan kalau kita benar mengikuti madhab Syafi'i, enggak akan ada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu enggak ada. Karena Imam Syafi'i mengatakan bacaan pahala, ya, pahala bacaan Quran dikirim ke orang mati tidak sampai. Antum baca tafsir Ibnu Katsir tentang ayat, ya, wa alaysa lil insan illa ma sa'a, dalam surah An-Najm. Antum baca pembahasan panjang sana. Ya. Jadi kiriman pahala bacaan-bacaan Quran tidak sampai kepada yang mati menurut madhab Syafi'i, dan itu yang kuat. Kita ini semua madhab Syafi'i, tapi semua kita kirim Fatihah untuk orang mati. Nabi kita kirimi coba. Ayo pimpin zikir ila hadrati. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengamalkan sunnahnya, Nabi dapat pahala. Karena Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, "Wa man sanna sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruha." Siapa yang memulai cara yang baik, sunnah yang baik, dia dapat pahala, dan pahala dari pengikutnya tanpa mengurangi pahala pengikutnya sedikit pun sampai hari kiamat. Siapa yang pertama kali mempraktikkan kebaikan bagi umat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum kalau mau memberikan Nabi pahala, artinya sebab Nabi dapat pahala, ittiba sunnahnya, ikut sunnahnya. Tapi kalau antum buat cara-cara baru, maka Nabi berlepas diri dari kita. Karena Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falyasa minni." Siapa yang menolak sunnahku, tidak menyukai sunnahku, caraku, bukan termasuk golongan. Tidak ada Al-Fatihah untuk Nabi, Al-Fatihah untuk orang yang mati, tidak ada. Atau baca Quran langsung kemudian kirim pahalanya, tidak ada. Madhab Syafi'i tidak sampai. Tapi kita itu saja perbuatan kita. Tanya madhabnya, ya, hidup mati Syafi'i. Makanya lah dia bahayanya taklid, buta, ikut-ikutan, tidak tahu dalil. Ini bahayanya. Kita mengira luar biasa nikmatnya orang di dalam kubur, ternyata sakitan orang dalam kubur. Ini bahaya beramal tanpa ilmu. Jadi mintakan ampun para sahabat. Itu diantaranya doa yang tadi dalam Al-Quran. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan rasa dengki di hati kami terhadap orang-orang yang beriman yang mendahului kami. Wassana'u 'alaihim, puji mereka. Sahabat yang mulia, sahabat yang alim, puji mereka. Ini aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini aqidah as-salaf, aqidah ashabul hadith. Bahkan para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, karena cinta terhadap para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar, anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Abu Bakar. Ada anaknya juga namanya Umar. Namun orang-orang Syiah tidak tahu menahu atau tidak mau tahu tentang nama tersebut. Kita ini kalau dinamakan, siapa nama anakmu? Ya. Bakar. Terlalu banyak Bakar ini. Siapa nama anakmu? Abdullah. Duit lalu Abdullah ini sebakar. Biar sama namanya, tapi orang tuanya kan berbeda. Kalau sama orang tuanya, kakeknya berbeda. Itu dalam ilmu hadis ada itu. Ya. Al-mu'talib wal-mu'tafiq. Al-mu'talib wal-mu'talib. Nah, sama segi namanya, tapi bapaknya nanti bedanya. Sama segi anak, nama anaknya dan bapaknya, kakeknya berbeda. Bahkan orang-orang Arab, kalau cinta, ya, dia cinta kepada ayahnya, kakeknya, anaknya dinamakan dengan nama bapaknya. Atau anaknya dinamakan dengan nama kakeknya. Dia cinta Rasul, tapi namanya macam-macam. Bentuk antum cinta kepada sahabat, namakan anak antum dengan sahabat. Nah ini dia pada jamaah. Jadi buang jauh-jauh ya, hobi atau yang bagaimana yang kita sebut bahwa terlalu banyak nama yang sama, bapaknya yang membedakan itu. Nah, ini dia Al-Fatihah rahimahullah. Jadi para sahabat cinta kepada Abu Bakar Umar, mereka namakan anak mereka seperti namanya Abu Bakar. Siapa namanya? Umar. Banyak nama Umar. Atau ada namanya Ahmad tapi akhlaknya buruk. Siapa namanya Ahmad? Nakal nanti seperti dia. Atau siapa namanya Muhammad? Muhammad. Tapi lihat perbuatannya. Jangan lihat orang itu, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, loyal kepada mereka. Ucapkan radhiyallahu anhum tatkala nama mereka disebut, mintakan mereka ampun, kemudian puji mereka dengan pujian yang baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman memuji para sahabat. Maka itu sebabnya kita dan dakwah kita mengajak kepada Al-Quran mengajak kepada sunnah sahihah dengan pemahamannya manusia terbaik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat. Kita enggak mau ngajak antum ke kelompok ini, ke partai ini, ke ini. Lah, kita ajak antum kepada Allah, ajak antum kepada Rasul, dan ajak antum kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu. Kita tidak ikat antum dengan baju, dengan nomor anggota dan semisalnya, tidak ada. Kita ikat antum dengan dalil Quran dan sunnah ala fahmi sahabat, dalam pemahamannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ijma'nya sahabat, kesepakatannya sahabat tentang agama ini maksum terjaga. Selain dari mereka, enggak ada yang menjaga. Nabi maksum. Kesepakatan sahabat maksum. Tapi kalau kita, tidak ada yang maksum kesepakatan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ini sebagai bukti dalil wajibnya mengikuti pemahaman sahabat, atau dikatakan pemahaman salaf, karena salaf itu nabi dan sahabat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Insyaallah dengan kita sering mendengarkan ayat ini, apa lantum? Ini dalil-dalil utama dalam mengikuti agama. Allah berfirman, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, siapa mereka? Yaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini perhatikan para jamaah. Mengikuti mereka dengan baik. Ini titik penekanannya juga. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Baik. Antum perhatikan di sini. Disebutkan, faradiyallahu ta'ala anissabiqina min ghair ishtirati ihsanin. Allah meridhai yang terdahulu, meridhai yang awal-awal masuk Islam tanpa memberikan syarat ikut dengan baik. Karena jelas, kalau mereka masuk Islam, siapa lagi diikut kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau tidak ikut dengan baik sahabat, ya bukan sahabat namanya. Ya. Karena di zaman itu apa? Ya kafir, ya muslim. Kafir muslim. Di Madinah baru ada munafik. Jadi para sahabat tidak disyaratkan mereka diridhoi dengan ittiba bi ihsan. Kenapa? Otomatis mereka ikut Nabi, jelas orang yang terbaik. Walam yardha anit tabi'in illa an yattabi'uhum bi ihsan. Dan pengikut dari sahabat itu tidak diridhoi oleh Allah kecuali dengan syarat harus ikut dengan baik. Kalau sahabat tanpa disebutkan ittiba bi ihsan, langsung dapat keredaan. Tapi kalau orang belakangan, harus ittiba bi ihsan, ikut dengan baik, baru bisa diridhoi oleh Allah. Jadi kita ini mau dapat keredaan, harus ikut dengan baik. Jangan ikut sepotong-potong. Ya. Kalau ikut masalah akidah, saya ikut salaf saja. Kalau berdakwah, saya ikut tablik saja. Kalau politik, saya ikut partai keadilan saja. Kalau perang, saya ikut mujahidin saja. Ini antum, ini bunglon namanya ini. Ya. Ini beberu agamanya ini. Apanya yang kurang Nabi itu? Apanya yang kurang sahabat itu? Dakwahnya. Dia yang paling baik berdakwah. Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian para sahabat, ya, mereka yang pertama menerima Quran setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuntum, kalian. Ini kalau dibahasa Arabkan dalam ilmu nahunya ini dhamirul mukhatab. Kata ganti yang langsung diajak bicara. Kuntum, kalian. Khairu ummah, manusia terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, bukan keluar. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Yang paling baik tauhid dan sunnah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Mungkar paling mungkar syirik, kemudian bid'ah. Mereka paling baik berdakwah. Berperang, mereka paling baik berperang. Bagaimana mereka berperang? Membela agama Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud menjelaskan dalam asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syari'ah, Inna Allah nazara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Fawajada qalba Muhammadin khairal qulub. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa hati Nabi kita paling baik hatinya. Fakhtarahullah lihamalati risalatih. Maka Allah memilih Nabi kita untuk mengemban risalah Islam. Thumma nazara fi qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kembali hati-hati hambanya. Fawajada quluba ashabihi khairal qulub. Maka Allah lihat hati sahabat-sahabat Nabi, hati yang paling baik. Fakhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Maka Allah pilih sahabat Nabi sebagai penegak agama dan sebagai teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perang, sahabat. Perpolitikan, Nabi dan para sahabat. Bagaimana Nabi memimpin negara di Madinah? Bagaimana selanjutnya Abu Bakar? Bagaimana politiknya Umar? Bagaimana Uthman? Bagaimana Ali? Bagaimana para khulafa setelahnya? Bagaimana perpolitikan mereka? Tidak ada yang kurang. Cuma kenapa kita itu beralih dari cara Nabi dan para sahabatnya? Karena kita bodoh cara Nabi dan sahabatnya. Akhirnya memakai cara orang lain. Itu sebabnya. Kita enggak tahu cara Nabi itu bagaimana, cara sahabat itu bagaimana, kita enggak tahu, maka kita pilih yang lain. Coba antum tahu, antum akan mengetahui bagaimana gampangnya Islam itu. Artinya mudah sekali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disiplin ilmu apa yang tidak ada dalam Islam? Semuanya ada. Masalah perang, masalah politik, masalah apa, semuanya Nabi dan para sahabatnya yang paling lengkap. Maka tidak ada alasan bagi antum untuk menjadikan diri bingung, berwarna-warni. Tidak ada alasan. Agama Allah itu satu. Nah ini. Jadi orang belakangan disyaratkan baru bisa mendapatkan keridaan Allah dengan syarat dia ikut sahabat dengan baik. Dan ikut sahabat mutlak. Dalam hal apa saja tidak disyaratkan ikutnya dalam masalah akidah saja, tidak ada. Ikut dalam semua hal dalam agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis, dikaitkan kemenangan peperangan dengan adanya orang yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz hadisnya saya tidak hafal dengan hurufnya, tetapi maknanya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kalian suatu negeri tatkala berperang, lantas akan ada yang bertanya, hal fiikum man sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang bersahabat dengan nabi, bertemu dengan nabi dan beriman kepadanya? Ada, lantas Allah memenangkan dia dalam peperangan berikutnya, dekade berikutnya, masa berikutnya. Apakah ada di antara kalian yang berperang ini bertemu dengan sahabat Nabi. Maka dikatakan ada, maka Allah pun memenangkan kelompok tersebut. Jadi kemenangan kaitannya dengan mengikuti Nabi dan para sahabat. Sekarang mau perang, akidah belum beres, ibadah belum benar, akhlak tidak karuan, persiapan iman yang paling utama belum apa-apa, apalagi persiapan materi. Iman aja belum beres, apalagi materi. Maka dikatakan oleh para ulama kita, bagaimana mau perang melawan orang-orang kafir, jarum suntiknya aja masih dari orang kafir. Nah, jarum suntik dari orang kafir kita impor, bagaimana mau perang? Sedangkan syarat berperang itu kekuatan orang Islam 2 kali lipat dari kekuatan orang kafir. Sebab kalau tidak seperti itu namanya membuang diri dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala meridhai para sahabat tanpa disyaratkan ihsan. Tetapi orang belakangan baru diberikan keridaan oleh Allah, syaratnya harus mengikuti dengan baik. Dalil berikutnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath pada ayat yang ke-18, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai atau ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Ini terkenal dengan bai'atu syajar, yang mana sahabat dari Madinah datang ke Mekah, atau beberapa orang dari sahabat yang di Mekah dibai'at di sana, bersumpah setia untuk bertauhid mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut sini, laqad radiyallahu, Allah telah ridhai orang-orang beriman yang berjanji setia kepadamu tatkala engkau membaiat mereka di bawah pohon. Pohon ini enggak ada keutamaannya, cuma karena di sana tempat baiatnya maka Allah sebut dia. Nah, di zaman Umar radhiyallahu anhu, sebelum kita masuk ke wajhud dalil, sisi pendalilan dari ayat ini tentang kemuliaan sahabat, bahwa sekelompok orang dalam perjalanan umrah atau haji, Umar melihat beberapa orang sahabatnya datang ke sana. Umar bertanya selesai sholat subuh, ada apa? Oh, begini ya Amirul Mukminin, mereka ingin mendatangi pohon yang pernah Nabi berbaiat di bawahnya. Umar langsung mengatakan, sungguh orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara mencari bekas-bekas dan jejak-jejak Nabi mereka. Potong pohon itu, langsung dipotong. Sekarang kita jangankan bekas Nabi, ini bekas Nabi, ini jejak Nabi, kalau kita bukan bekas Nabi lagi, mana cuci tangannya guru, habis sudah. Bekas makannya guru, sengaja banyak-banyak nasinya. Terus gurunya senang diangkat, gini-gini kan nasi sedikit, nanti habis. Bekas guru, tuan guru. Ini makan dia, supaya apa? Mengotak. Supaya pintar katanya. Umar katakan, sungguh orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara mencari jejak-jejak nabinya. Jejak nabi ini. Kita bukan jejak nabi lagi. Umar suruh potong pohon tersebut. Karena demikian, asarnya Rasul tidak boleh. Apalagi bukan Rasul, lebih tidak boleh. Dan Nabi SAW di masa hidupnya, iya. Nabi berludah, tidak pernah sampai ke tanah ludahnya, langsung diambil oleh para sahabat. Nabi wudu, sahabat saling pukul, mau saling pukul, memperebutkan sisa wudu Nabi SAW. Nabi tidur keringatan, diperebutkan keringat Nabi SAW. Khusus untuk Rasul saja. Abu Bakar enggak ada yang memperbutkan air lidah, air liurnya. Keringatnya, sisanya, rambutnya enggak ada. Lantas bagaimana sekarang ini? Ya. Semua diperbutkan. Kali asbab al-musilah ila syirik, sebab-sebab yang membawa kepada kesyirikan. Dan yang susah itu apa? Guru ini senang seperti itu. Ini jadi masalah. Coba guru itu tegas, jangan. Enggak berani muridnya. Tapi gurunya senang. Bahkan kalau selamat, begini tangannya. Bukan tidak boleh cium tangan guru, boleh. Ya, boleh. Sebagaimana Anas mencium tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau Mu'ad ibn Jabal mencium tangan Ibnu Abbas. Bukan tidak boleh, boleh. Tetapi tidak boleh bulu dan guru itu senang seperti itu. Ya, tidak boleh berbeda. Baik. Jadi di sini dalam ayat ini bahwa laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah meridhai orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yalijun nar man ba ya man ba bai'at asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka satu pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Wa man radiyallahu 'anhu lam yaskhat 'alaihi abada. Barang siapa yang diridhoi oleh Allah, maka tidak pernah akan dimurkai selama-lamanya. Wa sabaqat fil hadits sahih anna sallallahu alaihi wasallam qala, dan disebutkan dalam hadits sahih Nabi bersabda, la yadkhulu an-nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa dzakarallahu al-muhajirin wa wasafahum bi annahum as-shadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang muhajirin. Yang namanya muhajir berpindah dari Makkah ke Madinah. Dan setelah dibuka kota Makkah tidak ada hijrah. Nabi katakan, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyah. Tidak ada lagi hijrah berpindah setelah dibukanya kota Makkah dari Makkah ke Madinah. Karena Makkah sudah takluk menjadi negeri Islam. Khusus Makkah Madinah. Adapun kita di negeri lain, hukum hijrah tetap. Kalau memang kita tidak mampu menegakkan syariat di suatu negeri, negeri kafir, pindah. Tidak boleh diam di sana. Di Makkah ke Madinah hijrah tidak ada lagi setelah dibukanya, ditaklukkan kota Makkah. Nah, Allah menyebut orang-orang muhajirin wa wasafahum bi annahum shadiqun. Allah sifati orang-orang muhajirin ini shadiqun, jujur. Membenarkan Islam, membenarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Juga bagi para fuqara yang berhijrah. Memang sahabat ini rata-rata berangkat dari Makkah ke Madinah itu miskin. Kenapa? Karena tidak diberikan membawa hartanya oleh orang-orang kafir. Fakir. Bahkan pernah. Ya. Suatu ketika Nabi sholat, ribut suara di belakang. Ternyata apa? Sahabat pada jatuh kelaparan. Sehingga Nabi di masjidnya dibuat tempat tinggal orang-orang yang miskin. Yang tidak ada keluarga. Dinamakan Ashabus Suffah. Siapa memberi mereka makan? Para sahabat. Ada yang datang bawakan mereka makanan. Makan. Suatu ketika, begitu sholat, ruku berjatuhan semuanya. Kalau kita, bukan jatuh lapar, jatuh kekenyangan. Terutama terawih. Terlalu banyak. Tadi pas buka puasa, mau sholat, kekenyangan. Sahabat jatuh ruku kelaparan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Thumma yaji'u qawman, tasbiqu syahadatuhum yaminuhum, wa yaminuhum syahadatuhum, wa yadhharum fihim musliman. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, sahabat. Kemudian setelahnya ada tabi'in. Kemudian setelahnya para tabi'u tabi'in, pengikut tabi'in. Kemudian akan muncul suatu kaum. Sebelum dimintai bersaksi, bersaksi duluan. Sebelum dimintai bersumpah, bersumpah duluan. Dan akan muncul di tengah-tengah mereka asiman, kegemukan. Gemuk. Nah, ini. Gemuk, kegemukan. Ya, terkadang namanya gemuk ini bukan keinginan manusia, tapi yang dicela dalam hadis itu adalah semangat makan, rakus makan, bagaimana supaya badannya besar terus. Itu yang dicela dalam hadis itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ya bahwa mal faqru akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang dikhawatirkan, tetapi yang dikhawatirkan adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia bagi umat ini. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah katakan lil fuqara alladziina lil fuqara muhajirin, juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman. Antum jangan merasa sedih seandainya kata ada seorang yang mengikuti dakwah ini tiba-tiba di kampungnya diusir. Sudah ada pendahulu kita yang diusir. Ya. Berarti pertanda antum ini disayangi oleh Allah. Yang mana Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Bahkan dalam riwayat yang lain, "Idza ahabballahu 'abdan yusib min." Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah timpakan dia musibah. Jadi jangan heran saya diusir dari kampung saya. Sudah ada pendahulu kita yang diusir. Tapi ingat, mereka diusir menegakkan sunnah. Nah, kita pun ya, andai kata orang-orang musir kita padahal sudah baik cara kita, ya wajar. Tapi kalau antum enggak baik cara antum, itu ulah antum sendiri. Ya. Orang satu kampung belum paham sunnah. Salam sama orang enggak? Disalami sama orang enggak menjawab. Kalau diusir, wajar diusir kalau seperti ini. Ya, sahabat sudah baik. Pada mereka baik. Tapi memang mereka benci terhadap agama ini, maka diusir oleh orang Quraisy. Nah, kita seandainya kata sudah baik sama masyarakat begini-begini, diusir. Ya memang sudah begitu perjalanan dakwah. Tapi kita enggak baik, itu dan ini enggak baik. Maka ini pelajaran bagi kita. Kembali rujuk kepada diri kita sendiri. Wah, insyaallah kaum muslimin sekarang kalau memang benar cara kita, insyaallah mereka paling tidak diam. Kalau tidak memusuhi dengan cara-cara mereka, diam. Hadir. Diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kemudian Allah sebut keutamaan Ansar. Sumadzakara Ansara faqala ta'ala. Allah sebut keutamaan Ansar. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr pada ayat ke-9 berikutnya. Dari sini para ulama menjelaskan bahwa muhajirin lebih utama dari Ansar karena disebut duluan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim." "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim." يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, yaitu orang Ansar, dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, itu sebelum kedatangan muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, itu orang muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sikap para sahabat Ansar. Maka itulah sebabnya dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Ansar. "Law salakal ansaru fajjan aw wadian, la salaktu ma salakahu al-ansar." Seandainya kata orang Ansar melewati suatu lembah, aku akan ikut lembahnya Ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau bukan saja aku itu orang Makkah, niscaya aku akan menisbatkan diri kepada Ansar." Maka kita lihat athar pengaruh dari itu orang-orang Madinah sangat berbeda sikapnya dengan orang yang tinggal di Mekah. Tenang, kerendahan jiwa, ramah. Tapi bagaimana sikap orang-orang Quraisy di Mekah melawan dakwah Nabi? Keras, kasar. Nah, sampai sekarang masih ada pengaruh. Dan dari satu sisi itu sebabnya Mekah itu lebih utama daripada Madinah, karena banyak ujiannya. Orang Madinah, ya, jamaah haji tahu, datang ke sana bagaimana sejuknya, tenangnya, bertemu dengan orang sana beda para jamaah. Nah, kita yang tinggal di sana begitu ke Mekah gelisah di Mekah. Jadi satu sisi, tapi sisi pahala besar sekali di Mekah, karena banyak ujian, banyak ujian. Jadi orang-orang muhajirin senang terhadap orang Ansar, senang terhadap orang-orang muhajirin. Bahkan yang punya istri dua, jadi begitu Nabi sampai ke Madinah, sahabat sampai ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi persaudarakan orang muhajirin dan Ansar, dipersaudarakan. Fulan engkau bersama ini, Fulan engkau bersama ini saudaramu. Mereka bagi warisan, saling bagi warisan. Bahkan yang punya dua istri, lihat, mana aku suka dari istriku, aku talak dia, habis iddahnya, aku nikahi dia. Ini saya punya dua kebun, silahkan pilih, ya, ambil mana maumu. Begini dia, makanya radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Kita tidak pernah mau ketinggalan surga, tapi keluar uang gak berani untuk jalan ini. Boro-boro mau ngasih mobil. Uang gak berani. Apalagi mobil. Sahabat, ini istriku dua, pilih mana mau. Aku talak dia. Ini kebunku dua, mana maumu? Iman, iman. Iman memang. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang berhak menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu enggak gampang para ikhwan. Manusia pilihan. Manusia pilihan. Bayangkan sedekahnya satu kepal, kita Gunung Uhud emas belum mampu menyamakan sedekah mereka yang sekepal. Iman. Nah, kita perlu, maka benar penjelasan para ulama kita, membaca siratus salaf, sejarahnya para salaf Nabi dan para sahabatnya, menambah iman. Di sini disebut, di sini, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, pelitnya, dijaga dari pelit, itu orang beruntung. Tapi kalau masih ngitung-ngitung, berat, bagaimana kita akan bisa mengejar sahabat? Inilah dia keutamaan orang-orang Ansar. Maka Nabi wasiatkan bagi khulafa setelahnya, Allah, Allah fi Ansar, bertakwalah kepada Allah, kepada Ansar. Setiap Nabi katakan, Nabi ingatkan, siapa menjadi khalifah setelahku, perhatikan Ansar, perhatikan Ansar, perhatikan Ansar. Nah, lantas setelah apa namanya para sahabat muhajirin mapan, Allah turunkan ayat, wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Kerabat dekat itu, hubungan rahim itu lebih utama dalam Al-Qur'an. Setelah itu terputuslah untuk saling warisi itu. Setelah mereka mapan, terputus ayat, datanglah ayat memutuskan sudah tidak ada saling warisi sudah antara sahabat yang dipersaudarakan. Nah, kita pun kita tumbuhkan seperti ini pada jemaah, kita tumbuhkan hal yang seperti ini. Nah, kalau kita tidak mampu seperti mereka dan mungkin sulit mampu, tapi paling tidak ngekor di belakang. Jangan kita jalan sahabat lain, kita milih jalan lain. Gak bisa singkat ke surga, gak bisa. Harus di belakang mereka. Karena gak ada jalan lain surga kecuali mengikuti jalan mereka. Maka itulah dia disebut oleh para ulama kita, la antakuna dzanaban aw muttabi'an lis sunnah khairun min antakuna ra'san fil bid'ah. Engkau menjadi pengekor dalam sunnah lebih baik ketimbang menjadi kepala tapi kepala bid'ah. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.